orang yang terus berupaya saling ingat mengingatkan untuk menjalankan kebenaran dan saling ingat mengingatkan untuk selalu berada di dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh terlalu banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita dapatkan, dan kita tidak punya kemampuan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu. Sekaligus kita tidak pernah punya kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan di sana ada langkah yang paling tinggi dan yang paling besar bagi seorang hamba untuk bisa mewujudkan kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Itulah melalui tali ibadah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita karenanya. Pernahkah kita mengilmui sebelumnya jika ibadah itu sebagai tugas hidup? Jika iya jawabannya, maka pernahkah kita mengetahui jika semua ibadah itu bisa diterima dan bisa tidak? Maka jika iya jawabannya, tahukah kita apa yang menjadi persyaratan pengabdian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang paling besar diterima oleh Allah? Tahukah kita persyaratannya? Jika tentu jawabannya iya, itulah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat seseorang hamba mengetahui bahwa dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tugas yang besar, lalu dia berupaya untuk melaksanakan dan mengerjakannya sesempurna mungkin sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka itulah dia hidayah. Itulah dia taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah Azza wa Jalla tidak memberikannya kepada semua orang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik semacam ini kepada semua orang. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kehendak untuk menitipkan hidayah ini kepada siapapun juga dari hamba-hambanya. Dan bila Allah Azza wa Jalla berkehendak, tidak ada seorang pun dari makhluknya yang akan bisa mengganggu, menggoda, menolak, dan menghadang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi mayyasha wa yudhillu man yasha. Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Allah Azza wa Jalla yang akan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Tentang hidayah, bahwa Allah Azza wa Jalla berkehendak untuk menitipkan kepada siapapun, Dialah yang memilih dari hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkannya, sehingga hidayah ini tidak ada kaya dan tidak ada miskin. Pilihan Allah tidak ada yang berpangkat dan tidak ada yang tidak berpangkat. Orang Arab atau bukan orang Arab, semata-mata pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Azza wa Jalla memilih orang yang belum pernah mengenyam pendidikan agama untuk kemudian memanggil dia untuk belajar ilmu agama. Atau mungkin orang yang pekerjaannya sangat rendah, status sosialnya sangat rendah, tetapi Allah Azza wa Jalla memilih dia untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya. Oleh karena itu, jika ada seorang hamba telah mendapatkan kehendak Allah untuk berhidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dia untuk mendapatkannya, sungguh ini adalah sebuah keistimewaan buatnya dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh betapa mulia orang tersebut, betapa agung orang tersebut hidupnya. Allah Azza wa Jalla telah menghendaki untuk dia berpetunjuk. Allah Azza wa Jalla telah memilihnya untuk membawa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa besar orang tersebut, sungguh betapa berharganya orang tersebut di tengah-tengah umat ini. Merekalah sesungguhnya yang termasuk pertama kali dalam barisan-barisan walladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Masuk dalam barisan orang-orang yang telah beriman kepada Allah dengan benar, lalu merealisasikan keimanannya itu dalam bentuk amal saleh, mereka-mereka itulah terbaik manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, sungguh merekalah termasuk pertama kali dalam barisan orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, mengajak kepada hal-hal yang baik, mengajak kepada amal-amal yang baik, mengajak kepada karya dan berkarya yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan-perbuatan munkar. Mereka itulah sesungguhnya yang termasuk pertama kali dalam barisan orang-orang yang lepas dari kerugian hidup di dunia dan di akhirat, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Asr. Wal-Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-saliha wa tawasubil haqqi wa tawasubil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka-mereka yang melakukan amal-amal saleh, kecuali mereka-mereka yang tampil bangkit menegakkan tawasau, menegakkan nasihat, mengajak memanggil untuk menapaki kebenaran, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka-mereka yang mengajak untuk hidup di atas kesabaran. Sungguh betapa berharganya hidup mereka yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka lah menjadi barisan pertama kali yang lepas dari kerugian hidup, karena mereka orang yang benar-benar beriman dengan taufik dan hidayah dari Allah. Mereka yang mewujudkan amal-amal di dalam hidup dengan taufik dan hidayah dari Allah. Mereka-mereka yang mengajak kepada kebaikan, kepada al-haq dengan taufik dari Allah. Mereka-mereka yang terus menitipkan pesan-pesan agar bersabar dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mereka-mereka itulah sesungguhnya yang pertama kali masuk dalam barisan-barisan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Terus-menerus tampil sekelompok dari umatku, zahirin alal haq, mereka-mereka yang terus melakukan pembelaan terhadap kebenaran, zahirin alal haq, mereka-mereka yang memperjuangkan kebenaran, mereka-mereka yang mengajak kepada kebenaran, tidak akan membahayakan mereka, tidak akan memudaratkan mereka siapapun yang berusaha untuk melakukan takhzil, pelecehan, peremehan, perendahan, penghinaan, tidak akan memudaratkan mereka, karena yang mereka bela adalah kebenaran, yang mereka bela adalah taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq itu adalah miliknya Allah. Al-haq itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat mereka tampil memberikan pembelaan kepada kebenaran, tidak akan membahayakan mereka. Orang-orang yang berusaha untuk melakukan takhzil, perendahan, penghinaan, pelecehan terhadap diri-diri mereka, dan juga kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak membahayakan, tidak memudaratkan mereka siapapun yang menyelisihi mereka. Orang yang Allah titipkan hidayah di dalam hidup ini, taufik untuk meniti jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana para pendahulu kita yang soleh, merekalah termasuk dalam barisan pertama dalam hadith Nabi alaihi salatu wassalam ini, muttafaqun alaih. Juga mereka pula yang masuk dalam barisan pertama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik kalian, orang yang terbagus kalian adalah orang yang yurja khairuhu, orang yang benar-benar diharapkan kebaikannya dan merasa aman dari kejelekannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari sini kita menyadari bahwa ternyata untuk menjadi orang yang terbaik di dalam hidup buat diri kita melalui tali-tali pengabdian dan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjadi terbaik terhadap saudara kita kaum muslimin dan muslimat, harus dengan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui jika ibadah itu sebagai bentuk kesyukuran tertinggi hamba atas nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita sampai dalam mengkajinya jika kita dalami ternyata ibadah itu adalah nikmat di atas nikmat? Ternyata ibadah yang menjadi bentuk kesyukuran tertinggi hamba atas nikmat-nikmat Allah, ternyata ibadah itu adalah nikmat. Bagaimana itu barakallahu fikum? Bukankah Dia Allah Azza wa Jalla yang telah memerintahkan dan menyiapkan segala apa yang dibutuhkan hamba dalam pelaksanaannya? Jawabannya, iya. Lalu menolong hambanya untuk mengerjakannya. Dan jika dia selesai dengan bantuan Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan ketaatan tersebut, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, nilai-nilai ketaatan itu Allah akan serahkan kepada mereka. Tidak ada kebutuhan sedikit pun Allah Azza wa Jalla terhadap hasil pengabdian hamba-hambanya, ma'asyiral muslimin yang saya muliakan. Tidak ada sama sekali. Maka berdasarkan tinjauan ilmiah ini, bahwa ternyata setiap ibadah yang Allah perintahkan, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan segala apa yang dibutuhkan hamba dalam pelaksanaannya. Lalu kemudian Dia Allah Azza wa Jalla yang menolong hamba itu untuk mengerjakannya. Dan jika hamba itu bisa menyelesaikan pengabdian ibadah itu, Allah Azza wa Jalla menyerahkan hasil-hasil dan nilainya buat hamba itu sendiri. Bukankah ini adalah nikmat di atas nikmat? Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pengetahuan hamba tentang dirinya sebagai budak di hadapan Allah dan mengetahui tugas-tugas di dalam hidup, itulah ilmu. Dan bila dia mengerjakannya sesuai dengan ilmunya, maka itulah dia inayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang telah mendapatkan anugerah seperti ini di dalam hidup dari orang-orang sebelum kita, dari para pendahulu-pendahulu kita. Tiadalah mereka kecuali telah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian-ujian besar, cobaan-cobaan besar di dalam hidup. Karena di saat seorang hamba itu menjadi terbaik buat dirinya dan menjadi terbaik buat orang lain, maka dia telah menghimpun kebaikan yang besar, kemuliaan yang tinggi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah ujian dan cobaan sebagaimana para pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Mereka adalah orang yang teruji dari semua sisi. Mereka adalah orang-orang yang telah teruji lurus dari semua sisi. Dan mereka telah mendapatkan warna-warni ujian di dalam hidup. Maka dengan ujian-ujian itulah akan ada kelulusan dan tidak lulus. Dengan ujian-ujian dan cobaan itulah adanya kejujuran dan tidak jujur. Adanya keistiqomahan dan tidak istiqomah ma'asyiral muslimin. Di antara hikmah ujian-ujian yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menguji hambanya, benarkah, jujurkah hambanya, istiqomahkah hambanya, sabarkah hambanya itu di dalam meniti kebaikan dan ketakwaan serta ibadah ketaatan yang dia lakukan. Yang kedua, dengan ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang telah Allah berikan padanya taufik dan hidayahnya adalah untuk mengangkat derajat hamba itu dan untuk menambah nilai-nilai ketaatannya bila lulus dari ujian itu. Allah Azza wa Jalla punya kebijakan yang sangat tinggi terhadap hamba-hambanya yang telah dia titipkan taufik dan hidayahnya melalui ujian-ujian besar, ujian-ujian berat. Allah Azza wa Jalla ingin mengangkat derajat hambanya yang sedang diuji dan ingin menambah nilai ketaatan hamba itu bila memang benar-benar dia lulus dari ujian itu, ma'asyiral muslimin. Ketiga, dengan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ujian dan cobaan di dalam hidup itu, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memunculkan tokoh-tokohnya di dalam agamanya yang akan bisa menjadi rujukan di dalam hidup hamba-hambanya, tempat mengembalikan urusan-urusan besar. Maka dengan adanya ujian-ujian itu, benar-benar ingin memunculkan para tokoh-tokoh di dalam agamanya. Yang keempat, dengan ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin menjaga dan melindungi hambanya yang benar-benar bersih jiwanya. Lalu kemudian yang gagal dan tidak lulus tertuangkan dan tertumpahkan segala apa yang selama itu disembunyikan di dalam hati-hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengeluarkan yang tersembunyi itu. Barakallahu fikum. Maka jikalau yang baik yang disembunyikan di dalam jiwanya, dia banyak taqarrub kepada Allah batinian, secara batin Allah Azza wa Jalla ingin menampakkannya. Dan jikalau kejelekan dan kejahatan yang disembunyikan di dalam batinnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengungkapkan ke permukaan, menampakkannya ke permukaan, agar semua orang mengetahui bahwa ternyata betapa mahal taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita orang yang sedang belajar dan sedang meniti kebaikan hidup melalui ilmu agama, kita mencoba mengungkapkan diri kita di dalam hidup ini. Kita mencoba untuk berbenah di dalam hidup ini dengan ilmu agama. Tentu kita ingin menjadi orang yang lulus dalam setiap ujian dan cobaan. Maka kita harus belajar pertama kali dari para pendahulu kita yang soleh. Kita harus belajar. Mereka telah lulus, mereka telah berhasil, mereka telah selamat. Dan tentu pada diri kita, kita juga harus belajar apa yang menjadi kelulusan pada diri kita. Ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang telah lewat, musibah-musibah yang telah lewat, maka sesungguhnya itu sebagai modal untuk kelulusan kita di masa-masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita pelajari dengan sebenar-benarnya, bahwa apa yang menjadi modal kelulusan kita pada hari-hari yang telah berlalu dengan warna-warni ujian dan cobaan itu, maka itu pula yang harus kita jadikan modal di masa kita ini dan di masa-masa yang akan datang. Maka disitulah letaknya kelulusan para pendahulu kita yang soleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita belajar melalui sebuah bimbingan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Al-Fawaid, untuk kemudian menjadi modal dalam setiap perubahan dalam hidup ini. Karena perubahan itu akan bisa terjadi pada setiap orang, di sebuah tempat atau di tempat-tempat manapun. Rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan kita belajar untuk bisa membentengi diri kita. Kita belajar dari para pendahulu kita yang saleh untuk kita bisa lulus di dalam berbagai macam bentuk ujian dan cobaan serta warna-warninya di dalam kehidupan. Yaitu kata beliau rahimani wa rahimakumullah, lil insani quwwatan. Setiap manusia itu punya dua kekuatan. Setiap manusia itu memiliki dua kekuatan. Kuwatun ilmiyatun nadhariyah. Pertama adalah kekuatan ilmu. Wa kuwatun amaliyatun iradiyah. Dan yang kedua adalah kekuatan beramal. Kekuatan amal iradiyah, kemauan dan keinginan. Kekuatan ilmu dan kekuatan seseorang di dalam beramal. Beliau kemudian menyebutkan bahwa kebahagiaan setiap insan yang sempurna tertera dalam kesempurnaan dua kekuatan tersebut, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Saya ulangi kembali bahwa manusia itu punya dua kekuatan. Kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Dan kebahagiaan setiap insan, setiap manusia itu terhenti pada ini. Terbangun pada dua kekuatan ini. Kekuatan ilmiah yang ada pada dirinya. Dan kekuatan iradiyah, yaitu amal yang ada pada dirinya. Inilah yang dimiliki oleh para pendahulu kita yang soleh. Sebagai modal untuk menghadapi segala tantangan dan ujian-ujian berat di dalam hidup ini. Apakah ujian terkait dengan duniawinya dengan berbagai warnanya? Atau mungkin ujian yang terkait dengan kehidupan akhiratnya dengan berbagai bentuknya? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau kemudian menitipkan kepada kita, kapan kekuatan ilmu itu akan berada pada diri seseorang dan bagaimana caranya? Barakallahu fikum. Kata beliau, wastikmalul quwwatil ilmiyah, menyempurnakan kekuatan ilmu, kata beliau, terwujud innama yaqu. Penyempurnaan kekuatan ilmu itu dengan cara, dengan upaya dan usaha. Satu, bima'rifati fatirihi wa bari'ihi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatih. Satu, dengan berpengetahuan Sang Pencipta yang telah menciptakan dia, berpengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membentuk dan menyempurnakan kekuatan ilmiah. Ternyata kita harus belajar akidah dan belajar tauhid. Mengetahui tentang Sang Pencipta, berilmu tentangnya, berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang harus kita ketahui ma'asyiral muslimin dan muslimat, untuk menyempurnakan kekuatan ilmiah kita, wa ma'rifati tariq allati tuwassilu ilaih. Yang kedua, mengilmui tentang jalan. Jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang muslim dan muslimah menyibukkan diri dengan ini, belajar, berpengetahuan tentang Rabb-nya, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, lalu dia mengkaji jalan-jalan yang akan menyampaikan ilaihi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia pelajari, dia dalami melalui kalamullah, firman Allah azza wa jal, melalui sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, melalui bimbingan waratsatul anbiya, para ulama, atau melalui kepanjangan tangan para ulama di tengah-tengah kita, para guru-guru kita, berilmu tentang jalan yang menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberikutnya, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, termasuk dari penyempurna kekuatan ilmu, bima'rifati wa ma'rifati afatiha, mengilmui segala yang akan menodai, merusak penyakit-penyakit dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan bahwa ternyata penyakit-penyakit yang berbahaya, yang akan menjadi penjegal, yang akan menjadi penghalang untuk sampainya seseorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pertama, kesyirikan kepada Allah azza wa jalla sebagai penyakit yang terbesar dalam perjalanan hamba menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, penghalangnya adalah perkara-perkara baru dalam urusan agama, dimunculkan, dilakukan, dikerjakan, didakwahkan. Maka ini termasuk afat, yaitu penyakit-penyakit dalam perjalanan yang akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, beliau menyebutkan bahwa termasuk dari hal yang akan menjegal perjalanan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-ma'asi, dosa-dosa, kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, beliau memberikan arahan, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memberikan arahan. Tadi saya menyebutkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, astaghfirullah, yakni yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan malapetaka, mara bahaya, pencegah yang akan mencegah seseorang dalam perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, untuk melenyapkan penghalang yang terbesar, yaitu kesyirikan, dengan tauhidullah. Perkara-perkara baru dalam urusan agama, dengan menebar sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, membebaskan dari penghalang dosa-dosa ma'asi dengan banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saudaraku ahlus sunnati wal jamaah di situ Bondo atau Bondowoso yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini yang ketiga untuk menyempurnakan ilmu. Setelah berilmu tentang Allah Azza wa Jal, kita harus berilmu kedua, berilmu tentang jalan yang akan menyampaikan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kita berilmu tentang mara bahaya dan malapetaka. Penyempurna ilmu, kekuatan ilmu kita adalah wa ma'rifati nafsihi, yaitu berilmu tentang dirinya, siapa dia. Ternyata dia adalah hamba yang membawa segudang aib di dalam hidup. Bahwa dia adalah hamba, kita adalah hamba yang telah membawa segudang kesalahan di dalam hidup. Kita mengenali diri kita sendiri. Ternyata kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sangat berambisi di dalam hidup kepada duniawi, berambisi kepada kedudukan yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mengenali diri kita sendiri adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan kekuatan ilmu. Karena tentu ini akan berpengaruh di saat kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan ujian dan cobaan. Kalau sampai kita lupa diri kita sendiri, kita tidak mengenalnya sebagaimana kita mengenal diri sebelum ada ujian dan cobaan, ini adalah malapetaka. Maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Yaitu, kita ini butuh untuk bimbingan. Kita adalah orang yang lemah, butuh terhadap teman-teman kita yang akan menguatkan kita. Kita ini adalah orang yang banyak salah dan keliru. Kita butuh saudara-saudara kita yang akan menegur sapa kita, yang akan mengingatkan kita, yang akan menasihati kita. Kalau kita mengenali diri kita dengan sebenar-benar pengenalan, mengenali diri kita, maka ini termasuk dari penyempurna kekuatan ilmiah. Karena betapa banyak ilmu itu salah dialkan karena diri kita sendiri. Apakah karena nafsu kita, atau mungkin karena kejelekan amal-amal yang kita lakukan. Barakallahu fikum, sehingga berdampak terhadap banyak hal dari kehidupan sendiri diri kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan sanak famili kita, kehidupan teman-teman kita, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersama anak-anak didik kita, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, setelah kita mengenal diri kita untuk menyempurnakan kekuatan ilmiah, yang kelima, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa ma'rifati uyubiha, dan mengenali aib-aib diri kita sendiri. Allahu Akbar. Tidak ada seorang pun selama dia adalah manusia yang akan bisa lepas dan bebas dari kekurangan dan kesalahan. Maka jikalau ada orang yang terus berhusnudzan terhadap dirinya, dia tidak mengenal aib-aib dirinya, maka husnudzannya ini adalah bentuk tazkiyatun nafas, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Ini perbuatan dilarang. Kalau sudah seseorang selalu husnudzan terhadap dirinya, maka akan berdampak su'udzan kepada orang lain. Tentu ini adalah sebuah penyakit. Ini adalah sebuah aib. Maka kita mengenali diri kita dengan aib-aib yang ada pada diri, maka ini akan menjadi penyempurna kekuatan ilmiah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Terkadang ada orang yang benar-benar gemar, tekun mengumpulkan aib-aib orang lain. Kekurangan-kekurangan orang lain, mencari-mencari tahu kekurangan orang lain dalam kondisi dirinya sendiri tidak pernah luput dari kekurangan. Kalau ada orang di dalam hidup yang melakukan demikian, maka kita berikan kabar gembira kepadanya. Kalau Anda berniat ingin mengumpulkan, ingin mencari-cari kekurangan dan aib orang lain, fa'abshir, bergembiralah Anda, Anda pasti akan ketemu, Anda pasti akan berjumpa. Tidak sulit, Anda akan gampang dan mudah mendapatkan aib-aib orang lain kalau Anda cari-cari. Tidak akan sulit, barakallahu fikum. Tetapi sulit Anda untuk menemukan orang yang tidak punya aib di dalam hidup. Sulit. Mungkin engkau punya cita-cita yang tinggi, ana berteman bersama orang yang paling lurus, orang yang tidak banyak salah, orang yang tidak pernah salah. Oh, Anda tidak pernah ketemu dan berjumpa. Anda tidak pernah ketemu. Akan berjumpa dengan orang yang tidak membawa aib. Maka mengenali aib diri sendiri itu termasuk dari penyempurna kekuatan ilmiah, sekaligus menjadi modal dan kekuatan di saat Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaan. Jangan-jangan kita yang menjadi penyebab ujian dan cobaan buat orang lain. Jangan-jangan terus demikian bersu'udzan kepada diri sendiri, itu adalah orang yang selalu muhasabatun nafsi. Orang yang berhusnudzan, bersu'udzan terhadap dirinya sendiri, dia akan banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, فَبِهَذِهِ الْمَعَارِفِ الْخَمْسِ, maka dengan pengetahuan yang lima ini, dengan berpengetahuan lima perkara ini, يَحْسُلُ كَمَالُ قُوَّتِهِ الْعِلْمِيَّةِ, akan terwujud kesempurnaan kekuatan ilmunya. Maka kata beliau, wa a'lamu an-nasi a'rafuhum biha, manusia yang paling berilmu adalah yang paling berilmu tentang lima perkara tersebut. Wa afqahuhum fiha, dan orang yang paling faqih terhadap lima perkara itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Maka barakallahu fikum, berarti di saat ujian dan cobaan itu turun, maka kita harus benar-benar memperkuat diri kita dengan ilmu. Tadi sudah disebutkan lima hal, ya, kita kembalikan atau kita menggali, mengkaji dan mendalami ilmu terkait, ilmu kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada Allah, yaitu al-haq. Dan mara bahaya dalam perjalanan itu, apakah hawa nafsu kita, ataukah kejelekan diri kita, ataukah barakallahu fikum teman-teman kita yang jelek dan buruk, atau itu bisa menjadi penjegal dalam perjalanan sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita dituntut untuk mengenali diri kita dan mengenali kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita ingin lolos dan lulus dalam setiap cobaan dan ujian, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan di waktu yang lain menyampaikan wejangan-wejangan para ulama kita. Kita ingin mengambil faedah yang sangat berharga untuk kita bisa memiliki kekuatan-kekuatan di dalam hidup untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan di kehidupan dunia ini. Gelap gulitanya kehidupan dunia ternyata harus dihadapi dengan kekuatan. Kekuatan yang pertama yang telah kita bahas, yaitu kekuatan ilmiah yang terbangun di atas 5 modal, 5 dasar. Saya ulangi kembali, penyempurnaan kekuatan ilmiah itu di saat seseorang benar-benar berakidah dan bertauhid kepada Allah. Kedua, dia mengetahui, berilmu tentang jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Ketiga, dia berilmu tentang hal-hal yang membahayakan perjalanannya menuju Allah, sampainya dia kepada Allah. Berikutnya, dia mengenali tentang dirinya sendiri. Dan yang kelima, mengenali tentang aib-aib dirinya sendiri. Maka dengan pengetahuan 5 perkara ini, akan terwujud kesempurnaan kekuatan ilmunya. Dan orang yang paling berilmu adalah orang yang paling mengenali 5 hal ini dan yang paling faqih padanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan saya dan segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah, terlebih khusus di Bondowoso dan sekitarnya, situ Bondo atau dimanapun dia berada, semoga Allah Azza wa Jalla menitipkan kekuatan ini selalu pada diri kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Minasyaitan wa minni astaghfirullah wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.